Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala babul wa'zi utawi kikubab nerangno memberikan mau'idoh, memberikan nasihat, memerintahkan taat, perintah ninggalkan maksiat, itu namanya mau'idzah. Wal iktisodi lan sedengan. Ya, sedengan. Tengah-tengah fihi ing dalem wa'ab. Jadi dalam memberikan mau'idzah itu tidak terlalu lama sehingga membosankan, juga tidak terlalu pendek sehingga sulit untuk difaham. Kalau terlalu lama, orang bosan. Kalau terlalu pendek, orang tidak akan paham apa yang diinginkan oleh si pembicara. Karena itulah dianjurkan, jangan terlalu lama, juga jangan terlalu pendek. Ya dah. Jadi, sedang-sedang saja. Masuk pidato telung jam itu rukabe. Ngerti kan gitu. Nah, makanya, jadi kalau seminar itu juga harus ada waktu istirahatnya supaya enggak bosan. Masuk terus mulai pagi sampai sore enggak leren seminar tok, sesuk turu terakhir-terakhir. Maka harus ada jeda waktu untuk istirahat. Qala ngendika sinen Allah taala ngendika ngeten ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idzatil hasanah. Kala udhu ngaja'o sopo siro. Udhu ngaja'o sopo siro. Ila sabili robbika. Marang dalani pangeran siro. Ajaklah menuju dalan Tuhanmu. Bil hikmati kelawan hikmah. Ono singarani hikmah itu Quran. Hikmah itu Quran. Ada mengatakan demikian. Wal mau'idotil hasanah lan mau'idoh al hasanah dikang bagus. Artinya mau'idah yang bagus, ya, mau'idoh yang bagus maknanya adalah dengan ucapan yang lemah lembut, dengan sikap yang halus, ya, tidak dengan sikap yang kasar, tidak dengan caci makian, ya, tidak saling menghina. Itulah yang dikatakan mau'idotil hasanah. Jadi tidak mencela. Mau itu hasanah. Ini yang lebih memberikan apa namanya hasil daripada mau itu dengan menggunakan kalimat-kalimat yang kasar, apalagi dengan menyerang secara personal, menyerang personal orang, menyerang nasab seseorang. Nah, ini merupakan majelis yang majelis penuh dengan kebencian. Jangan sampai ikuti majelis yang penuh dengan kebencian. Ikutilah majelis yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. An-Nahl. Ya. An-Abi Wa'ilin saking Abu Wa'il rupani Syaqiq bin Salamata. Rupani Syaqiq bin Salama. Kaulah ngendika sinten Syaqiq. Ngendika ngeten kana ono sopo Ibnu Mas'udin. Ibnu Mas'ud. Radiyallahu anhu iku yudhakiruna. Iku yudhakiruna ngilingno sopo Ibnu Mas'ud ing kita. Artinya memberikan apa namanya pelajaran. Ya. Iku yudhakiruna ngilingno sopo Ibnu Mas'ud ing kita. Fi kulli khamisin ing dalem saben-saben dino kemis. Ibnu Mas'ud itu memberikan pelajarannya setiap hari kemis. Kalau, ya karena kalau masyarakat umum, masyarakat awam, bendino kon ngaji kerjone kapan? Ya kan? Ada waktunya sendiri. Nek santri memang pegawaiane ngaji. Jadi liburi roane ya seminggu pisan. Dudu roane bendino ngajine seminggu pisan. Nah, niku nek cara santri. Nggih. Ya nek wong desa memang kerja sehingga ngajinya itu ya seminggu bisa. Ya, karena memang benten. Kondisinya beda, lingkungannya beda. Karena itulah seminggu sekali Ibnu Mas'ud. Dan ini ditiru oleh para ulama, ngajakan pengajian yang sifatnya umum masyarakat itu cuma seminggu sekali. Nek santri ya bendino, mulai tangi turu, turu meneh ya ngaji di sini. Orang ono sakliyane ngaji, memang kerjaannya. Kan ya kan? Kalau orang-orang desa mari maghrib maca Quran itu wis apik. Nek santri kok mari maghrib kok ya elek. Gitu. Karena memang pekerjaannya harus ngaji. Lah itu bentene ten mriki. Maka Ibnu Mas'ud karena melihat masyarakat ada yang petani, ada yang pedagang, ada tukang kebun, ya, maka yang beliau dengan sifat rahmat dan kasih sayangnya memberikan mau'idhoh cuma seminggu sekali. Faqala mongkong diko lahu marang Ibnu Mas'ud sobaro julun wong lanang. Faqala mongkong diko lahu marang Ibnu Mas'ud sobaro julun wong lanang diko ngini, ya Aba Abdirrahman, wahai Abu Abdirrahman, lawadittu annaka zakkartana kullam yaumin. Demi yakti seneng sapa kita, sapa ingsun, sungguh saya itu senang. Anaka ing setuhune panjenengan iku zakkartana ngilingno sinten panjenengan ing kita. Iku zakkartana ngilingno sinten panjenengan ing kita. Kula yaumin ing dalem saben-saben dina. Kula yaumin ing dalem saben-saben dina. Wahai Abu Abdurrahman, ini kuniai Abdullah bin Mas'ud. Saya senang seandainya jenengan niku setiap hari ngaji bersama kami. Ngono, setiap hari ngaji. Tapi Ibnu Mas'ud mau enggak demikian? Enggak mau, karena memang mereka bukan santri. Maksudnya, mereka sudah punya pekerjaan. Kalau tiap hari kan enggak kerja nanti. Nggih. Maka harus tahu situasi kondisi. Fakola, kecuali nek oh nek jenengan mondok teng griya kula monggo bentino ngaji lah. Nek mboten ya usahakan anak istri kan ya. Nanti mereka cukup butuh, butuh makan dan minum. Fakola mongko ngendika, sinten Ibnu Mas'ud ama iling-iling. Innahu yamna'uni min dalika. Ani akrohu an umillakum. Ama iling-iling innahu seduni kelakuan. Iku yamna'uni nyegah ing ingsun. Iku yamna'uni nyegah ing ingsun min dalika. Saking mengkunu-mengkunu memberikan mau'idoh setiap hari. Min dalika saking mengkunu-mengkunu memberi mau'idoh setiap hari opo ani setuni ingsun. Iku akrohu geding sopo ingsun. An umillakum. Ing yen ton dadekno bosen sapa ingsun ing sira kabeh. An umillakum ing yen ton dadekno bosen sapa ingsun ing sira kabeh. Dawuh Ibnu Mas'ud yang mencegah saya untuk melakukan itu adalah saya tidak mau menjadikan kalian jadi bosan. Saya tidak ingin kalian jadi bosan tiap hari kok ngaji wae mamane. Saya enggak ingin kalian bosen. Kok nek bendino bosen tenan wong kalian juga punya asana keluarga. Wis enggak usah bendino. Kadang-kadang wae. Wa innilan setune ingsun iku atakhawalakum. Niti-niti sapa ingsun ing sira kabeh. Artine meneliti. Maknane niti-niti iku menjaga waktu dalam memberikan mau'idhoh itu. Iku atakhawalukum niti-niti sapa ingsun ing sira kabeh. Artine menjaga waktu tidak setiap hari. Bil mau'idzati kelawan mau'idzah. Artine bisa dikatakan atakhawalakum itu menjadikan jarang-jarang. Ya kadang, kadang saya ini memberi mau'idzah pada kalian jarang-jarang saja, jangan setiap hari kalau setiap hari bosan nanti kalian. Ya nek pertama koyo yo-yo kadang wong niku. Iya. Koyok yoyo, koyok kepingin ngaji terus. Enggak ngerti ternyata. Kesuk-kesuk, gak melok, gak melok, gak melok. Pertama gak masuk pisan. Oh iya. Lho kok rodok penak. Gak masuk pisan kok rodok penak. Mari unu gak masuk ping pindu, lho kok penak. Tambah ping telu. Mari unu kesuwen, katanya masuk meneh isin. mergane wis suwi gak ngasuk. Lho ngono kuwi. Mari ngono gak ngaji men. Pas wis gak ngaji tenan. Makane aja bendino. Iya. Nek ngekeki mau itu masyarakat lho ya aja bendino nek ngerti masyarakat. Gala. Wong bendino ngomongi sampean podo tenan pondok. Sampean lu diomongi. Diomongi tok kira-kira piye kupinge sampean kira-kira rasane ya. Ayo. Wajane sampean sing rodok gak beres kare. Ya bendino kudu diomongi sing gak. Ya alhamdulillah sing ngomongi apa jenenge mboten bosen-bosen. Kala jadi diomongi terus ya bosen. Kadang marah iso-iso malah itu kalau diomongi terus nolak. Nah awalnya mendiam tapi gak ngelakoni. Iso-iso kedua, tiga kali, empat kali, lima kali karena dia merasa bosan iso-iso menentang. Nanti kalau keterlaluan dalam memberikan apa jenenge, mau itu makanya hati-hati mau. Makanya jari Ibnu Mas'ud, wa ini atau khawalukum bil mau'idoh. Saya dalam memberikan mau'idoh itu menjaga waktu kalian. Kalau waktunya kalian bosan tidak akan saya kasih mau'idoh. Maka saya lihat-lihat yang pas waktunya kapan. Kala kamakana koyo olei ono. Kamakana koyo olei ono sinten Rasulullahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yatakhawaluna iku niti-niti menjaga waktu sinten Rasulullah ing kita menjaga waktu sinten Rasulullah ing kita biha kelawan mauidzah biha kelawan mauidzah makhafatas saamati karena takut bosan makhafatas saamati karena takut bosan alaina ing atase kita muttafaqun alaih. Saya ngelakoni ini mengikuti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dalam memberikan mauidzah kepada kita dulu itu juga jarang-jarang melihat waktu yang pas. Tidak setiap hari di mauidzahi. Karena ini bisa menjadikan bosan. Beda dengan Ashabus Suffah. Yang mana Ashabus Suffah itu santri-santri Rasulullah yang memang berada di Masjid Nabawi dan mereka enggak punya anak istri, enggak punya pekerjaan. Memang mereka mendedikasikan dirinya untuk ilmu, untuk khidmah pada Kanjeng Nabi, untuk memperoleh ilmu terus-menerus dari Kanjeng Nabi. Sehingga mereka terus yang dikasih pendidikan sama Rasulullah. Dan inilah cikal bakal pesantren nanti. Kok setiap hari ngaji, wah, ya itu Rasulullah nih ngajar kepada Ashabus Suffah ora kabeh. Masyarakat gak ngoten sedanten sak desa kon ngaji kabeh ora. Sing memang fokus kepada ngaji inilah sing digarap tenanan ngoten sama Rasulullah. Maka Rasulullah tahu diri. Tidak semuanya disuruh ngaji ndak. Kadang Sayyidina Umar saja gantian ngajine pada Kanjeng Nabi. Berarti kalau Sayyidina Umar ngajine gantian, Kanjeng Nabi ngajine tiap hari mboten. Hah? Tiap hari Rasulullah ngajine ini. Cuma sahabat enggak tiap hari karena sahabat punya anak istri. Ya kan? Yang perlu mereka itu membutuhkan nafkah. Karena itu Sayyidina Umar gantian. Kalau sekarang Sayyidina Umar berangkat, maka temannya orang Ansor yang enggak berangkat, yang kerja. Besok gantian Sayyidina Umar yang kerja, yang sahabat Ansor itu pergi ngaji pada Sayyidina Umar. Nanti kalau pulang, Sayyidina Umar kan enggak masuk, maka Sayyidina Umar nembel nang konjone sing tadi masuk. Ngono dadi nek gak masuk iku nembel. Arek saiki gak masuk. Mboten masuk. Ya, gak ono alasan. Nek gak masuk nembel, mau apa sing dianu ae wacakno Kang, aku tak nembel. Sekarang wis gak ono tradisi nembel ini. Gak masuk ya gak masuk, ngono ya. Nah, ini. Dadi himahnya kurang. Pada saat saya masih mondok dulu itu anak-anak kalau sakit atau apa nembel itu. Nembel, sing dijalui dikongkon nembel lagi, alhamdulillah gelem ekang wajak non. Jadi wow, berang-berang lempir yo nembel terus. Jadi mereka enggak suka melihat kitabnya kok bolong-bolong, bolong-bolong gak ono mana nih, krono gak iso. Nek iso yo nyantai wae bolong-bolong. Sing gak iso itu harus diisi semua dengan penuh. Itu zaman dulu dan itu berlaku mulai zamannya sahabat, mulai zamannya Kanjeng Nabi. Sahabat kalau enggak hadir nembel. Kitabe sing bolong ditembel. Ngono lho carane. Ben gak kelih ketinggalan. Yatahawaluna utai yatahawaluna iku yata'ahaduna niti-niti sinten Rasulullah ing kita. Wan Abil Yaqdhun lan saking Abil Yaqdhun rupane Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu maka lang dika sinten Ammar sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling ngendika sinten Rasul nanti kau ngeten inna tula sholati rojuli setuhune panjangi sholati wong lanang setuhune sesungguhnya panjangi sholati wong lanang waki soro khutbatihi lan pendee khutbai rojul. Iku ma'innatun, iku tondo. Iku ma'innatun tondo alamat min fikhihi sangking pemahamani rojul. Min fikhihi sangking pemahamani rojul. Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Orang yang sholatnya dipanjangkan dan khutbahnya dipendekkan. Ini alamat kalau orang itu orang yang faham. Orang yang ngerti hukum. Jadi nek sholat Jumat itu sing apik dawa khutbahnya pendek. Alhamdulillah nek nang rukem niki pendek khutbahnya ya. Alhamdulillah nih. Sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi. Kadang khutbah niku rong jam. Ngelu kita iku. Turu kabeh. Kadang sing nang jopo-jopo wis gak ngrungokno. Ngalah ngadep ngetan. Ngoten niku mereka bangkit nek wis katene apa? Sholat. Baru bangkit bakir sajadah. Sadurunge jagongan dhewe-dhewe. Ngoten niku. Cangkruan. Untung gak nggo kopi. Ngoten niku. Wis. Jadi nek semakin orang itu paham fikih, maka khutbahnya pendek, sholatnya yang panjang. Artinya sholatnya tidak seperti biasa. Bukan berarti lebih panjang dari khutbahnya. Mboten ngoten. Ye. Pokoknya panjang gak bodoh karo biasa. Ya, khutbahnya ya pendek-pendek. Iku memang ya guru kami orangnya yang pinter-pinter sih gara paham-paham kabeh. Makanya khutbahnya pendek-pendek, sholatnya dawa. Dawa, ngoten niku sae niku pas. Kala jane kudu diamalno ngeten iki ya. Cuk dawa-dawa mergane kok ana sing wong kantoran ya kepengin ndang nang kantor balik maneng ya. Nah, kadang kalau di perusahaan sama perusahaan yang enggak islami itu dibatasi. Kadang malah enggak boleh Jumatan. Loh ini kan malah repot nih. Makanya dipendekkan saja. Khutbahnya jangan panjang-panjang. Yang penting diomongi kongkon takwa kan beres loh nanti. Cukup ya nih wis. Itakum lo haqqatu qadih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Barakallahu. Tunggu wis. Lek ngoten tok, ngadeg maneh salat maca napa? Alhamdulillah, sholawat, salam pada Kanjeng Nabi, wasiat takwa, maca Quran, donga beres wis. 5 menit mari itu bae. Seneng ada arek. Pak Adilu. Kala Pak Adilu mongkon dawakno sapa sira kabeh. As-shalata ing salat. Panjangkan salatnya. Wa qasiru lan mendekno sapa sira kabeh. Wa qasiru lan mendekno sapa sira kabeh al-khutbata ing khutbah. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Lho genah to niki? Nek kae mau itu aja dawa-dawa dengan mai. Ma'inatun utai lafat ma'inatun iku bimimin kelawan mim maftuhatin kang diwaca fathah. Suma hamzatin nuli hamzah. Maksuratin kang diwaca kasroh. Suma nunin nuli nun. Musyaddadatin kang ditasdid. Ai alamatun tegesi alamat. Dalatun kang nuduhno. Ai alamatun tegesi alamat. Dalatun kang nuduhno. Ala fiqhihi ing atase pemahamani rajul ala fikhihi ing atase pemahamane rajul. Mohon. Wa an Muawiyah bin al-Hakam lan saking Muawiyah bin Hakam kala As-Sulami radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Muawiyah bin Hakam baina ana usolli ing dalem suwijine mangsa utawi ingsun baina ana ing dalem suwijine mangsa utawi ingsun di suatu saat saya iku usolli ngono salat sapa ingsun ma'a Rasulillah sertani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallu alaihi ai di mana ni le ah kok ngelamun sapa jenenge ade sapa ah Andrian sa sing ade putra sing ndi lali oh me podo iki Adi Putra, kira kita ngeri deh. Antiansa Adi Putra. Ya, di mana ini? Bendang iso. Belum bisa nulis pegu, ha? Udah berapa bulan nih gak bisa-bisa. Sopo guru pegu nih? Gak iso-iso, roh pingi. Mati roh pingi. Belajar ya? Ya, belajar sama roh pingi itu. Minta pada Kang Robingi. Robingi belajar di saya bego. Nanti saya belikan HP baru. Kayak kira gelem Kang Robingi. Enggak kalah. Enggak nolak. Ala baina ana usolli. Rasa ngono lek diajari deh sing gak iso-iso iku ya. Diajari. Ngajak-ngajak lah iku arek-arek sing iso ngajak sing gak iso. Mulai dakwah ini pondok itu. Mulai dipupuk ya. Popok jiwa-jiwa mendidik mengamalkan ilmu alamat nek ilmu ni manfaat diamalno mulai nang pondok ngono ora usah kate ngenteni sing gak iso iku diomong ae ya kok tauri-tauri ngono tawa-tawa ora apa-apa kala sing gak iso ya cuk meneng tok ngomong nang kancane minta bantuan jangan diam saja kala fagultu id atosa dumadaan bersin wahing Soporo julun wong lanang. Soporo julun wong lanang. Soporo julun wong lanang minal qaumi kang saking kaum. Fakultu mongko ngucap sopo ingsun. Fakultu mongko ngucap sopo ingsun yarhamukallah. Noh. Anak wong wahing sunai kan ya ramu kaulo kan gih. Lah wong sholat tapi muni ya ramu kaulo. Ya mboten angsal, batal sholat e nek ya ramu kan alhamdulillah mboten batal nyenengan. Azim, alhamdulillah. Saman sing krungu nek sholat ojo ya ramu kaulo. Ojo niki. Batal sholat e mergane ana khitab kepada selain Allah lan Kanjeng Nabi ya ramu ka. Ka ini kan kamu. Itu khitab. Ngitopi sak liyane Allah dan Kanjeng Nabi dalam sholat itu hukumnya membatalkan sholat. Kan ini gak oleh. Yarhamukallah. Jadi ini mergana anak wong wahing. Faromani mongko. Melempar ing-ingsun. Sopo al kaumu kaum. Biabsorihim kelawan piro-piro pandangani kaum. Ya. Karena dalam sholat dia mengucapkan yarhamukallah. Yang mana ini membatalkan sholat. Maka orang-orang yang lain yang sholat mendeli ide. Sholat kok ngomong. Kata ngomong pisan ya tambah batal. Ya, makanya mereka dilirik wae, dilirik. Kuwi nglirik. Ngono, piye salat kok ngomong iki piye? Ngono ning jero atine dilirik wae. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, walah malah ngomong teh. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun. Kala ngucap gini, wah, sukala ummah. Ngono. Wah tukla ummah maknane duh kelangan anake sapa ibu ingsun wah tukla umayyah ummiyah ya wah tukla ummiyah ya duh kelangan anake sapa ibu ingsun wah saken ibuku kelangan aku lho ngono salat malah ngomong ngono dek mata loro iki wis Masa hukum tanturuna ilaya jerene ta terusno dadi ma utawi opo iku sak nukum tingkah sira kabeh tanduruna hal ningali sapa sira kabeh melihat sapa sira kabeh ilaya marang ingsun. Didelok karo wong-wong dilirik malah bingung, wah tu kelak umaya apa kok delok aku kabeh. Salat kok ngono. Ngelu iki. Ah kok melihat aku iki apa kalian kok lihat saya, heh. Aduh. Wis. Faja'alu mongko tumandang sapa kaum. Mereka yang meneng wae kate ngomong ya batal dhewe niki tadi. Faja'alu mongko tumandang sapa kaum iku yadribuna memukul sapa kaum. Memukul sapa kaum bi aidihim kelawan pira-pira tangane kaum. Bi aidihim kelawan pira-pira tangane kaum. Ala afkhadihim ing atase pira-pira pupune kaum. Pupu itu paha. Ala afkhadihim ing atase pira-pira pahane kaum. Maka orang-orang semakin gergeten iki ya. Oleh iki dikongkon gak oleh ngomong kok malah ngomong. Masya nukum tanduruna ilayya. Dipendeliki gak paham malah ngoceh dhewe. Malah sing diomongake. Gregeten orang-orang itu memukul pahanya sendiri dengan tangannya. Manane kok kan meneng ngono lho ya. Kan meneng, gak meneng oh ya malah batal. Ngene ngene orang-orang itu. Falamma raaituhum mongko semangsane ningali sapa ingsun ing kaum. Falamma raaituhum mongko semangsane ningali sapa ingsun ing kaum. Yusammitunani hale ngongkon meneng sapa kaum ing ingsun. Hale ngongkon meneng sapa kaum ing ingsun. Falamma raaituhum yusammitunani lakini tetap ini ingsun iku sakatu iku meneng sapa ingsun. Krono wong-wong ngongkon aku meneng, maka aku ya meneng. Wis, gak ngomong maneh wis, wong salat nih. Tapi gak paham kalau salat itu gak oleh ngomong, belum ngerti mungkin. Kala falamma sholat mongko semangsani salat. Sinten Rasulullah artinya selesai. Sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Fabi abi huwa wa ummi. Mongko iku Fabi abi mongko iku ditebusi kelawan ibu bapak ingsun. Mana ngoten? Fabi abi mongko iku ditebusi kelawan bapak ingsun huwa utai Rasulullah. Wa umilan ibu ingsun. Ini kalimat ini digunakan sebagai bentuk mendahulukan Kanjeng Nabi daripada bapak ibunya. Sampai-sampai dia berani mengorbankan bapak ibunya demi keselamatan Kanjeng Nabi. Ini bentuk betapa sahabat sangat mencintai Kanjeng Nabi. Yuk, sahabat demikian. Ada seorang perempuan mengirimkan anaknya dalam peperangan. Anaknya mati, meninggal dunia. Lalu pulanglah salah satu prajurit mengabarkan adanya peperangan Rasulullah. Si perempuan menyambut si prajurit itulah. Yang ditanyakan pertama kali adalah, bagaimana kabar Rasulullah? Bukan bagaimana kabar anaknya. Ya, bagaimana kabar Rasulullah? Alhamdulillah Rasulullah sehat. Tapi sayang anakmu meninggal dunia. Tidak masalah. Yang penting Rasulullah sehat. Anaknya mati gak apa-apa. Yang penting Kanjeng Nabi sehat walafiat. Ya Allah. Itulah para sahabat demikian. Fabi abi huwa wa ummi. Maro'aitu dewede. Maro'aitu orang melihat sobat ingsun. Maro'aitu orang melihat sapa ingsun mu'aliman ing pendidik. Maro'aitu orang melihat sapa ingsun mu'aliman ing pendidik. Wong kang didik. Qoblahu ing dalem sadurunge Rasulullah. Wala ba'dahu lan ora ing dalem sa'usi Rasulullah. Wala ba'dahu lan ora ing dalem sa'usi Rasulullah. Ahsana ingkang luwih bagus. Ahsana ingkang luwih bagus ta'liman apane ngajarine mendidike. Ta'liman apane ngajarine minhu tinimbang Rasulullah. Sungguh Rasulullah ditebusi dengan bapak dan ibuku. Saya tidak pernah sebelum Rasulullah dan setelah Rasulullah melihat seorang pendidik yang lebih baik cara mendidiknya daripada Rasulullah. padahal saya bengak-bengok dalam sholat, iya kan? Padahal saya yang membuat kekacauan dalam sholat, ya. Tapi masya Allah Rasulullah, fawallahi mongko demi Allah, maka haroni ora membentak sinten Rasulullah ing ingsun. Demi Allah Rasulullah tidak membentak saya, subhanallah. Rasulullah salam tidak membentak dia, padahal dia sudah membuat keributan, ya, berteriak-teriak dalam sholat, berbicara dalam sholat. Rasulullah demi Allah tidak membentak saya, wala dorobani lan ora mukul sinten Rasulullah ing ingsun, ya Allah. Wala dorobani lan ora mukul sinten Rasulullah ing ingsun, cik sabari Rasulullah. Wala samatani lan ora mencela sinten Rasulullah ing ingsun. Rasulullah enggak memukul saya, tidak membentak saya, dan juga tidak mencela saya. Rasulullah, enggak, subhanallah. Akhlak yang begitu baik, akhlak yang begitu luar biasa. Menunjukkan kalau Rasulullah sudah mampu menguasai nafsunya, menguasai egonya. Enggak marah Rasulullah. Kala ngendika sinten Rasulullah, ngendika ngeten dawuh Rasulullah dengan kalam yang begitu indah, dengan kalam yang begitu lembut. Tidak ada unsur bentak-bentak, tidak ada kemarahan. Dawuh ngeten inna hadhihi sholata. Setuhune ikilah sholat. Inna hadhihi sholata setuhune ikilah sholat. Ikula yasluhu ora layak. Ikula yasluhu ora layak fiha ing dalam hadhihi sholat. Fiha ing dalam hadhihi sholat. Opo syai'un sesuatu. Min kalamin nas kang saking ucapani menungso. Min kalamin nas kang saking ucapani menungso. Innama hiya angin pastini utai sholat. Iku atasbihu tasbih. Wa takbiru lan takbir. Wa kiro'atul Qur'an. Lan moco Qur'an. Au kamakola utawa kaya oleh ngendiko. Kaya oleh dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dengan lembut, dengan halus mengatakan begini, sungguh sholat itu enggak layak di dalamnya ucapan manusia. Sholat itu hanyalah bacaan tasbih, bacaan takbir, dan juga qiraatul Quran. Enggak boleh ngomong-ngomong yang di situ ada omongan kepada manusia. Yarhamuka, niki hitop kepada manusia. Niki berarti ono kalami menuso, itu tidak diperbolehkan. Dan emek tasbih mawon mboten napa-napa. Takbir ya mboten napa-napa. Qiraatul Quran dan memang dianjurkan di dalam sholat. Ya itu diucapkan oleh Rasulullah dengan intonasi yang tenang, ya, dengan ucapan yang baik, lembut, tidak dipenuhi dengan amarah. Kul tu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah, ini haditsu ahdin bi jahiliyah. Wah, maklum. Dia baru saja masuk Islam ternyata. Ini setuhne ingsun. Iku haditsu ahdin wong kang baru mongsone. Baru mongsone bijahiliyatin kelawan apa iku jenenge sifat jahiliyah Kanjeng Nabi. Kulo niki baru saja menghindari sifat jahiliyah. Kulo baru saja masuk Islam. Jadi saya enggak ngerti Kanjeng Nabi kalau dalam sholat itu enggak boleh ngomong. Nah, ngono enggak paham deh. Ya wis enggak ngerti kate piye? Wong enggak ngerti karena baru masuk Islam. Ma'dzur napa mboten? Ma'dzur. Singapura lho mboten. Singapura enggak masalah. Nggih, wong baru masuk Islam nek sampean ya ini. Ora makdur maning. Kanjeng Nabi makanya enggak marah karena tahu kalau dia itu orang yang baru masuk Islam. Enggak marah. Coba kalau sing bengok-bengok Abu Bakar umpama. Nggih toh? Ah, tapi enggak mungkin Abu Bakar bengok. Oh, wis paham nggih. Marah Rasulullah seandainya karena enggak layak bagi seorang Abu Bakar yang punya kealiman semacam itu untuk melakukan perbuatan seperti perbuatannya orang yang bodoh. Kalau dia memang bodoh ya ora apa memang bodoh tapi. Waqad jaa lan teman-teman teko sinten Allahu Allah bil islami kelawan Islam. Ya Allah, jadi ini alhamdulillah Allah itu datang kepada saya dengan membawa Islam. Kita juga ngoten Kanjeng Nabi wa inna minna lan sedune iku setengah saking kita. Wa inna minna lan setune iku setengah saking kita. Rijalan piro-piro wong lanang. Yatuna kang nekani sapa rijal. Gola, yatuna nekani sapa rijal alkuhana ing biro-biro dukun. Hati-hati, ojo di mana dukun gak oleh, tapi enggak boten. Kuhan itu orang yang mengabarkan masa depan. Itu mengabarkan masa depan apapun sudah. Juga orang yang mengatakan mampu membaca hati orang. Wah, itu kakahin. Saya ngaku bisa membaca hatimu. Dukun nih, kahin. Ora oleh ngoten niku. Zaki takon. Datang kepada kahin. Pak, despundi. Kalau saya itu bagaimana? Nasib saya dia akan datang bagaimana? Ngoten niku jenenge datang kepada kahin. Gola. Ngoten niku mboten kenging lho ya. Datang kepada kahin tidak diperbolehkan. Selamat kelangan kacamata. Datang pada dukun, Pak. Kacamata saya hilang, Pak. Siapa yang mencuri? Sing mencuri. Cek tak terawangi sih. Terawang. Wong iki cilik. Songkoe dawa. Omong-omong. Cara dukune ngomong ngoten, kira-kira selamat langsung tertuju pada sapa? Gus. Prabowo langsung. Ning eta mboten. Bahaya nang mboten iki. Bahaya. Yo nek gak kemungkinan memang malingnya itu mempunyai songkok yang panjang selain Prabowo. Iya kan? Ya itu makanya hati-hati. Jin sing ngabari kadang. Diowah-owahi karo jin. Nah, niku bahaya. Maksud depannya begini-begini. Nanti ini pertandingan antara ini yang menang ini tombokan sing iki. Weh, judi be, judi karo dukun. Aduh. Terus so gede loro nih. Nggih kan? Ah, mau tenang sal. Maksudnya dukun yang semacam itu loh. Kalau dukun pijet ya ora apa-apa. Ya, misalnya dukun bayi ya ora apa-apa. Hati-hati. Kalau cuma dukun untuk menyembuhkan penyakit dengan apa jenenge? Membaca ayat-ayat hadis, mboten apa-apa. Ya, makanya jangan salah paham nih yang dimaksud kahin temeriki orang yang meramal masa depan, bukan wali, bukan nabi. Gola ngendika sinten Kanjeng Nabi, fala tatihim mongko aja nekani sapa sira ing kuhan. Fala tatihim mongko aja nekani sapa sira ing kuhan, aja ditekani dewe Kanjeng Nabi. Kultu ngucap sapa ingsun wa minnalan iku setengah saking kita. Rijalun utawi biro-biro wong lanang yata toyaruna kang gala kang ngeroso memperoleh keburukan sapa rijal merasa memperoleh keburukan tatayur itu merasa memperoleh keburukan contohnya ngene waduh Zaki Turu kan Zaki kupingnya dileboni ulo waduh ini alamat jadi Zaki waduh telinga saya kok dimasuki ular kecil sekali ular waduh alamat stiloko marina umpomo ini tato yuro raono kaya ngatanya gak ada merasa memperoleh nopo keburukan gak ono. Nggih. Gak ono ngoten niku mboten wonten. Ora ono tiaroh. La tiarota wala sofaro dawuh Kanjeng Nabi. Gak ono tiaroh ngrasa oleh Allah ora ono. Wala sofaro. Sofar bulan buruk katanya. Gak ono. Paham? Rebu wekasan jarene. Ngerti ya? Saiki rebu wekasan bulan sofar. Ngene mboten iki. Jere wong Jawa turun balak jarene. Mboten. Wala sofar dawuh Kanjeng Nabi. Ora ono sofar, gak ono sofar keburukan ndak ono. Makane Kanjeng Nabi dawuh sofarul khair. Endi khair? Ndo. Sofarul khair, sofar membawa kebaikan. Sampai ngoten ndo Kanjeng Nabi demi menghilangkan tradisi-tradisi apa? Jahiliyah yang mengatakan jarene wah sofar ini bulan apa namanya? Bukan keberuntungan. Bulan apa jenenge? Bulan musibah jarene. Ndak ono musibah. La tiarota wala hamata wala sofaro au kamakon. Ora ono gendruwo dawe kanjen. Ora ono. Hama iku jerene ruhnya mayit menyerupai. Ah ngoten iki. Ora ono ruhe mayit kok nyerupai ora ono. Nek wis mati ya mati. Ruhe gak kira menyerupai sundel bolong ora. Nek sing nyerupai sundel bolong ya sundel bolong dhewe, duduk ruhe mayit. Kemungkinan jin, kemungkinan setan yang ingin melemahkan iman sampean. Ya toh? Imtin medeni sampean ben gak tahajud. Turuai aja nang ceding nek yamene iki. Heh. Eh, misale ngono wae. Kate salat sing ngitar nang dhuwur, tante aja. Ngene jine iki ganas-ganas lho ya. Ngono niku. Nggih. Pun lah. La sofaro dawuh kanjen. Ora ono sofar-sofaran. Kanjeng Nabi sampai ngarani Shofarul Khair. Bulan Shofar adalah bulan kebaikan. Nggih. Nah, makane ora usah ngoten-ngotenan sampean. Makane ta mriki mboten nonton amalan-amalan ya. Kalau diomongi jane, ya ora wis. Ora la Shofaro, ya ta ngaji wae wis. Taful bala. Kala fala tadihim. Cara nglakoni nggih monggo lho Le, mboten napa-napa. Ya fitah memang tapi hasanah. Gitu, yang jadi masalah itu ingat di tersangkape. Itu sudah menjadi tradisi mulai bien, ya. Ini kudu tradisi itu. Ya enggak apa-apa lah. Boten sampai haram orang. Tapi ojo sampai meyakini kalau di situ ada balak wong kanjeng Nabi dawuh la so. Ora ono sofar lah, la tiarota wala hamata wala sofar setunggalin niku napa setunggalin niku. Gak ono penyakit nular sawi kanjeng Nabi. Nular penyakit di dewi sing nular ora ono nek sing nular no Allah ya wong. Paham ya? Ya tapi wong iya wong Jawa. Yo gak Jawa tok wong mulai jahiliyah wonten kok sampai-sampai Kanjeng Nabi dawuh napa la sofar. Berarti zaman dulu ada enggak itu? Ada berarti. Kala wis ora ono ngunu-ngunuan, kala ngendika sapa iku Kanjeng Nabi dzaka utawi mengkono-mengkono tiaroh. Tiaroh ngrasa oleh Allah niku. Iku sayun sesuatu yajidunahu kang nemu sapa wong akeh ing sek yajidunahu kang nemu sapa wong akeh ing sek juga haram le cara nglakoni apa jenenge malam itu ya rebo wekasan niku ora haram cuma enggak ono salat khusus rebo wekasan niku ya ora ono paham ya ora ono enggak ada nek salat ya salat sunah biasa mawon salat sunah mut telat ora usah li rebo wekasan ora ono li rebo wekasan ya salat sunah biasa saja niku lho nggih paham ya itu mun lah monggo buka kapan kita ngaji lah kitab Kanzun Najah wa Surur dikasih kabeh wis lah foyong foyong da ka syai'un yajidunahu fi sudurihim yajidunahu kang ini yang ngarang kitab Kanzun Najah wa Surur niki orang Kudus asli ini. Keturunan Kudus lah ya. Abdul Hamid Kudus. Tapi ada di Mekah. Dan beliau paham masalah hadis. Sehingga rebu wekasan itu juga ada amalannya di situ. Cuma beliau pandai amalannya. Jangan sampai gitu nanti. Kalau ada sesuatu tradisi-tradisi yang biasa dilaksanakan. Beliau memang memberikan solusinya. Nah, dan itu luar biasa. Karena memang beliau tahu hukum. Tahu hukumnya sehingga ini kasih solusi. Karena ini sudah tradisi, ya enggak apa-apalah tradisi wong mek salat wae kok. Salat terus mari ngono maca doa, ya enggak apa-apa. Ya enggak masalah itu. Maca doa enggak ada batasan waktu kan? Terserah kapan kita mau melakukan. Nah, cuma nek salat, nah ojo diniati salat koyo ngono iku. Diniati salat sunah. Lah utawa nek gak tau salat tasbih wae, di deler rebu wekasan, lumayan setahun pisan. Daripada ora tahu. Gitu. Nek salat tasbih niku minimal setahun pisan, nek gak ya seumur hidup pisan. Kala fi sudurihim ing dalam pira-pira dodone wong akeh. Fala yasuddannahum, mongko aja mencegah temen apa sek ing wong akeh. Fala yasuddannahum mongko ora aja mencegah temen apa sek ing wong akeh. Dadi tiaroh itu sesuatu yang ditemukan di dalam dada mereka, maka jangan sampai tiaroh itu menghalangi mereka untuk melakukan sesuatu. Kata apalan Quran. Mbak mana? Wis niat api, wis istikharah barang api. Mari ngono entuk isyarat elek jerene. Weleh le. Isyarat teko ndi ya? Waduh. Aku koyo enek ngapalno Quran mati marine. Weh. Ora ono tiaroh iku jenenge ya ora usah percaya ngoten-ngoten mawon. Piye? Nek tiaroh mboten angsal, ngrasa entuk elek. Tapi nek tafaul angsal. Tafaul itu mengharap kebaikan ya. Omong-omongan iki Dimas karo Ropingi. Bukai Mas Ropingi ben iso omong-omongan. Ayo tangi. Jadi Dimas, Ropingi aku iki sekate kawin piye jare sampean? Dimas ya. Salah mikir wis. Sekae opo sekolah jadi Dimas nikah wae lah. Sekolah masih ada, jadinya semuanya doa lah. Iya mas ya? Apa yang ngono mas ya? Boleh, nantar muka iya. Tapi kalau pengen, nek, aku iki kate ngelamar. Ngelamar. Adike Prabowo. Terus aman. Ada engko sing nomor 4. Kan sedengan ya Prabowo ya. Piye cara sampean? Wah, bi lho. Apa kira-kira diterima? Oh, ya pasti diterima. Jarene sapa Dimas? Tapi memberikan pertimbangan-pertimbangan. Ya, sehingga Dimas agak yakin yo agak ragu. Moro-moro khair teko. Assalamualaikum. Lemoni Rofingi karo sapa? Dimas. Weh, khoer teko rek. Eh, pasti apik pernikahanku iki wis. Khoer jarene. Lah, katone. Iki jenenge napa? Tafa. Iya ta. Gak apa-apa. Wis apik-apik wis. Khoer tenan iki wis. Lanjut, lanjut. Lah, kata. Rawahu Muslimun. Paham ya? Nek tafaul sae. Tapi nek tatoyur buruk. Tatoyur tadi itu ngerasa oleh keburukan. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Qala wasuklu telafasuklu bidomisa hali kelawan domisa al musallasati kang tentet telu iku al musibatu musibah iku al musibatu musibah wal faji'atu lan apa iku jeneng ya perkara kang ngaget ya musibah sing ngaget dengan kehilangan orang tua atau apa jenis kehilangan anak. Kala maka haroni aimana haroni ora bentak sinten Rasulullah ing ingsun. Wanil irbad ibni Sariyata radhiyallahu anhu kal ngendika sinten irbad. Wa azuna mituturi ing kita. Sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mauidhatan kelawan mauidhah. Wajilat kang wedi minha saking mauidhah. Apa al-qulubu pira-pira ati? Hujan. Ndak ya. Apa al-qulubu pira-pira ati? Hah? Enggak hujan tapi. Apa al-qulubu pira-pira ati? Kanjeng Nabi ngasih mauidhah kepada kita yang menjadikan hati kita takut. Wadarofat lan mengalirkan air mata. Mengalirkan air mata minha sangking mau itu opo al uyunu biro-biro moto ya. Kanjeng Nabi memberikan mau itu yang begitu menjadikan kita tersentuh, hati kita takut, mata kita mengalirkan air mata, nangis semuanya orang. Wadakarolan nutur sopo irbat al haditha ing hadis wakodesabakolan teman-teman wisdisi opo hadis bikamalihi kelawan sempurnani hadis fi babil amri ing dalam babi perintah perintah bil muhafadati kelawan jogo ala sunnati ing atase sunnah sunnah Nabi. Wadakarna lan nutur sobo kita anna tirmidhiya ing setuhune Imam Tirmidhi iku kolang indiko sitan Tirmidhi inahu setuhune hadis iku hadisun hadis hasanun kang hasan, sohihun kang, soheh, wallahu a'lam. Ya Rabbana atarafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna ala ladu ashrafna fatub alayna tauba taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa amini rawati wa ufir liwalidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa kulli di mahamba aujiratin wal muslimina ajma amin Rabbi isma fadla wajudan manna la biktisabi minna bil Mustafa Rasuli nahdha bi kulli suli alaihi adal hambi wa alihi wa sahbi adada tashsi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa هذه الدار دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه الدار دار الله أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه الدار دار الله أمرها يا ربي يا رسول الله. Thank you.